بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين فلا عدوان إلا على الظالمين والعاقبة للمتقين وصلاة الله وسلامه على نبينا سيد المرسلين وعلى آله المطهرين وأصحابه الطيبين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد kita melangsungkan hadis Al-Khamis Was-Sab'un dari salah satu karya Imam As-Sa'di rahimahullah, min asbabin nasr, di antara sebab-sebab datangnya pertolongan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kata beliau rahimahullahu ta'ala, An Mus'ab bin Sa'ad, anna nabiya sallallahu alaihi wasallam qala, hal tunsaruna wa turzaquna illa bidu'afaikum. Rawahul Bukhari. Dari Mus'ab bin Sa'ad, Mus'ab bin Sa'ad adalah seorang tabi'i. Dalam riwayat yang lain bahwa beliau mendengar dari bapaknya Sa'ad bin Abi Waqqas. Sahabat hadisnya adalah Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu ta'ala anhu, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, hal tunsaruna wa turzaquna illa bidu'afaikum, tidaklah kalian ditolong oleh Allah Azza wa Jalla dan diberikan rezeki melainkan dengan orang-orang lemah di tengah-tengah kalian. Tidaklah kalian dibantu oleh Allah Azza wa Jalla dan diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala melainkan bidu'afaikum, karena adanya orang-orang lemah di tengah-tengah kalian. Rawahul Bukhari. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala. Faedah sebelum kita baca bahwa Ibnu Battal rahimahullahu ta'ala mensyarah hadisnya, beliau mengatakan ta'wilul hadis, tafsir penjelasan hadisnya, bahwa anna du'afa ashaddu ikhlasan fid du'a wa aktsaru khusyu'an fil ibadah. Kenapa kok pertolongan itu dan rezeki itu banyak datang dari Allah Azza wa Jalla karena orang-orang lemah? Ibnu Battal rahimahullahu ta'ala menyebutkan, karena orang-orang yang lemah itu keikhlasannya lebih tinggi, asyad ikhlasan, dan lebih banyak khusyuknya dalam ibadah kepada Allah. Apa alasan beliau? Li khalafi qulubihim ani ta'alluqi bi zukhrafid dunya. Karena kosong hati-hati mereka untuk bergantung pada kemegahan, kemewahan, perhiasan-perhiasan dunia, kata Imam Ibn Battal rahimahullahu ta'ala. Karena barakallahu fikum, kosongnya hati-hati mereka dari ketergantungan kepada perhiasan-perhiasan dunia. Mari kita baca apa yang dijelaskan oleh Imam As-Sa'di rahimahullah. Fahadal hadithu fihi, di dalam hadis ini terdapat pelajaran tentunya. Annahu la yambaghi lil aqwiyai al qadirina ay yastahinu bid du'afa'il ajizin. Hadis ini memberikan sebuah pelajaran bahwa tidak patut, tidak pantas bagi orang-orang yang kuat, al-qadirin, punya kemampuan, untuk meremehkan, ayyastahinu, untuk meremehkan orang-orang lemah dan tidak mampu. Tidak boleh. Tidak pantas dan tidak patut bagi orang-orang yang kuat, orang-orang yang punya kemampuan, untuk menganggap remeh, menganggap enteng orang-orang yang du'afa, yaitu lemah, orang-orang yang tidak mampu. Tidak boleh. La fi umuril jihad wan nusrah wala fi umuril rizqi wa ajzihim anil kasbi. Tidak dalam perkara jihad dan pembelaan. Apa maksudnya gandeng tangan mereka, bahu membahu, ya, bersama mereka, barakallahu fikum. Jangan diremehkan dan dientengkan, baik dalam urusan jihad atau pembelaan, atau dalam dan juga dalam urusan, ya, tidak dalam urusan jihad dan membela, dan tidak pula dalam urusan rezeki, perkara-perkara rezeki, dan kelemahan mereka dalam al-kasab, yaitu berupaya, berusaha. Jangan diremehkan mereka, jangan dianggap mereka itu tidak ada, barakallahu fikum. Oleh karena itu bayyana Rasul sallallahu alaihi wasallam annahu qad yahduthu an-nasru 'ala al-a'da'i wa basthu ar-rizqi bi asbabi ad-du'afa. Ar-Rasul alaihi salatu wasallam menjelaskan bahwa terjadi terkadang pertolongan, bantuan atas musuh-musuh, dan dibentangkannya rezeki, dibentangkannya rezeki disebabkan karena du'afa, orang-orang lemah, bitawajjuhihim wa du'aihim, karena kesolehan, ketaatan mereka menghadap Allah Azza wa Jalla dan doa-doa mereka. Wastinsarihim wastirzaqihim, karena mereka orang-orang lemah itu meminta bantuan dan pertolongan dan meminta rezeki kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Jadi siapapun, kita harus menggandeng tangannya untuk berbuat barakallahu fikum di kehidupan ini. Apakah bentuknya membela agama Allah Azza wa Jalla, menolong dakwah ila Allah tabaraka wa taala. Jangan dianggap orang lemah, orang yang tidak punya itu, barakallahu fikum, tidak berbuat. Keberkahan ternyata dibukakan oleh Allah Azza wa Jalla melalui mereka. Barakallahu fikum. Wa dhalika, kata beliau, annal asbaba allati tahsulu bihal maqasidu naw'an. Yang demikian itu, kata beliau, sebab-sebab yang menyampaikan tujuan, sebab-sebab yang akan menyampaikan kepada tujuan, nau'an, ada dua bentuknya. Yang tinggal di ma'had ada rupanya yang belum hadir. Iya, siapa? Ada yang belum masuk ke masjid. Naam. Ada. Yang dari Berang Biji atau sering, Rohan. Mana anda melihat, mana? Ada. Yang dari pondok, yang ada di lingkungan masyarakat, banyak yang belum datang. Nah, qala wa dhalika anna al-asbab allati tahsulu biha al-maqasidu naw'an. Sebab-sebab, upaya-upaya, jalan-jalan yang dengannya terwujud maqasid, tujuan-tujuan. Nau'ani, ada dua bentuknya. Satu, nau'un yushahadu bilhis. Satu bentuk yang itu bisa disaksikan oleh panca indera. Sebab-sebab tersebut. Apa itu yang bisa dirasakan, yang bisa disaksikan? Sebab-sebab tersebut, al-quwah, kekuatan. Dilihat fisiknya. Ya. Wasyaja'atul qawliyah wal-fi'liyah, keberanian. Keberanian untuk berucap dan berbuat. Wabihusulil ghina, memang terlihat, terwujud, jadi orang kaya. Walqudrati alal kasb, dan punya kemampuan untuk berusaha, ada kemampuan dia. Ini yang bisa disaksikan, yang bisa dirasakan. وَهَذَا النَّوْعُ هُوَ الَّذِي يَغْلِبُ عَلَى قُلُوبِ أَكْثَرِ الْخَلْقِ. Jenis ini, macam yang pertama inilah yang mendominan, yang mendominasi, yang dominan di hati-hati kebanyakan orang. Ini yang mendominasi, barakallahu fikum. Dia mampu. Kenapa? Dia kuat. Dia pintar berusaha. Dia kaya. Dia ini, dia itu. Inilah dia sebab atau bentuk yang mendominasi pada hati kebanyakan orang. Wa yu'allikuna bihi husulan nasri warizqi. Mereka menggantungkan dengan ini semua terwujudnya pertolongan, terwujudnya rezeki. Hatta wasalatil halu bikathirin min ahlil jahiliyah ayyaktulu awladahum khasyiatal faqri. Sampai kepada kondisi mayoritas orang-orang jahiliyah atau kebanyakan orang-orang jahiliyah membunuh anak-anak mereka karena takut kefakiran, takut miskin. Mereka bunuh anak-anak mereka. Ya, beliau menyebutkan ini adalah prinsipnya kehidupan jahiliyah, orang-orang bodoh. Mereka menganggap bahwa banyak anak itu menyusahkan rezekinya, memberatkan rezekinya. Barakallahu fikum. Oleh karena itu mereka bunuh anak-anak mereka, takut fakir, takut miskin. Wa wasalat bi ghairihim ila ayyat tadajjaru bi awailihim alladziina udima kasbuhum. Bahkan sebagiannya mereka, sebagian mereka dari ahlul jahiliyah tersebut atau sebagian mereka dari makhluk itu merasa diberatkan hidupnya, berbeban hidupnya karena keluarga-keluarga mereka yang udima kasbuhum, yang tidak punya usaha, ya, yang berada dalam tanggungannya, belum dibukakan barakallahu fikum hidupnya untuk bisa berupaya dan berusaha. Wa faqadat quwwatuhum, keluarga-keluarga yang tidak ada kekuatan pada diri mereka. Kata beliau, ini semuanya akibat, ya, merasa gelisah hidupnya, melihat anaknya sudah muda-muda, tidak punya usaha, tidak punya ini, gelisah, tidak punya kemampuan, kekuatan. Kata beliau, wahada kulluhu qasru nazrin wa dha'fu imanin. Semuanya ini disebabkan pandangan seperti ini, disebabkan karena pendek, cetek dia memandang, melihat lemah iman mereka. Wa qillatu thiqatin bi wa'dillah wa kifayatihi. Sangat sedikit kepercayaan dia terhadap janji-janji Allah Azza wa Jalla dan kecukupan-kecukupan yang diberikan oleh Allah Azza wa Jalla. Wa nadhrun lil umur ala haqiqatiha wa dha'fu nadhrin, lemahnya, ya, kurangnya memandang terhadap perkara-perkara ala haqiqatiha, sesuai dengan kenyataan sebenarnya. Ya, kalau dia benar-benar memandang, melihat, dia akan menemukan sesungguhnya dia mampu menghadapi, artinya ada bahkan tabungannya dalam kondisi dia tidak banyak berusaha. Ya, barakallahu fikum, banyak dia bisa makan, dia bisa minum, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Itu semuanya adalah rezeki yang disiapkan oleh Allah Azza wa Jalla. Dia tidak punya, tetapi anaknya bisa makan, bisa minum yang enak, dan seterusnya. Barakallahu fikum. Tapi ini tidak dilihat, tidak disaksikan, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Sampai kemudian, ya, sebentar marah, sebentar ngomel, ini, itu. Kenapa? Karena yang dilihat itu, rezeki itu yang nampak-nampak saja. yang bisa diraba, yang bisa dilihat, yang bisa disaksikan. Cuma itu. Maka ini semuanya tentu hasil daripada cetek lemahnya iman yang ada pada diri, sehingga menjadikan seseorang itu terjatuh untuk ya tidak lagi mau memiliki anak keturunan. Berat, susah, rezekinya capek, lelah. Barakallahu fikum. Lebih jelek daripada itu, sudah ada lalu digugurkan. Ya, sudah ada lalu digugurkan karena kekhawatiran, kemiskinan, ini itu penyebabnya. Nas'alullah salamat al-afiyah. Atau mungkin dia yatabajjaru, yaitu merasa tidak punya harapan, loyo, lesu, susah bawaannya karena banyaknya tanggungan dia di dalam hidup. Barakallahu fikum. Wa amman naw'us tsani, adapun sebab yang kedua, asbabun ma'nawiyatun, sebab-sebab yang bersifat ma'nawiyah, tidak dilihat, ya, tidak bisa diraba. Wahia quwwatut tawakkuli 'ala Allah, tingginya tingkat tawakal seseorang, kekuatan tawakal seseorang kepada Allah Azza wa Jalla, fi husulil matalibid diniyah wa dunyawiyah, kekuatan pasrah dirinya kepada Allah dalam mewujudkan nilai-nilai agama atau duniawi. Kedua, wa kamalu thiqati bi, kekuatan percaya dia kepada Allah Azza wa Jalla, kesempurnaan kepercayaan dia kepada Allah. Wa quwwatu tawajjuhi ilaihi, dan kuatnya dia menghadap kepada Allah Azza wa Jalla. Wa talabu min, ya, wa talab minhu wa quwwatu talabi minhu, dan kekuatan dia di dalam meminta kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini sebab-sebab yang maknawi. Adapun kebanyakan mayoritas orang melihat kepada sebab-sebab yang yusyahad, disaksikan, bisa diraba, bisa dirasakan, padahal di sana ada sebab-sebab yang sangat besar yang bersifat maknawi, terkadang sering lepas kontrol. Wa hadhil umur taqwa jiddan min ad-du'afa al-ajizin alladhina alja'athum ad-daruratu ila an ya'lamu haqqal ilmi anna kifayatahum wa rizqahum wa nusrahum min 'indillahi. Kata beliau, semua perkara ini sangat kuat sekali. Sangat kuat sekali dari orang-orang yang lemah dan tidak punya kemampuan, yang selalu dililit oleh kebutuhan-kebutuhan, membawa dia untuk mengetahui dengan pengetahuan sesungguhnya, yaitu kecukupan mereka, rezeki mereka, bantuan untuk mereka, semuanya datang dari Allah Azza wa Jalla. Ya, ini barakallahu fikum terhadap orang-orang yang lemah dan tidak punya kemampuan. Dia berbuat selalu kurang. Dia berbuat selalu kurang, barakallahu fikum. Ya, maka ini akan membawa dia kepada pengetahuan yang sebenarnya. Kecukupan mereka, rezeki mereka, bantuan buat mereka benar-benar datang dari sisi Allah tabaraka wa ta'ala. Wa annahum fi ghayatil ajiz wa inkasarat qulubuhum, karena mereka itu berada pada puncak kelemahan, tidak punya kesanggupan, sehingga tunduk hati-hati mereka, wa tawajjahat ilallah, lalu menghadap kepada Allah subhanahu wa ta'ala, fa anzala lahum min nasrihi wa rizqihi min daf'il makarihi wa jalbil manafi' ma la yudrikuhul qadirun. Karena ini semua Allah turunkan kepada mereka, buat mereka pertolongannya, rezekinya, pertolongan untuk menolak al-makarih, hal-hal yang tidak disukai, dan bantuan serta pertolongan Allah untuk mendapatkan perkara yang berguna. Yang ini terkadang tidak didapatkan, dijumpai oleh orang-orang yang punya kemampuan. Ya. Lilqa wa yuyassar lilqadirin bisababihim. Dimudahkan oleh Allah Azza wa Jalla wa yassara lilqadirin, dan Allah memudahkan bagi orang-orang yang mampu, bisababihim minar rizki, disebabkan karena orang-orang lemah itu Allah mudahkan dari rezeki. Malam yakun lahum fi hisab, yang tidak ada dalam perhitungan orang-orang mampu. Ya, dia tidak pernah memasukkan dalam perhitungan orang-orang kaya itu keberadaan orang-orang lemah, keberadaan orang-orang yang membutuhkan. Karena setiap saat yang ada dalam hitungannya, ya, konsep-konsep menjadi orang berhasil, ini, itu, ini, itu. Sementara jauh dari perhitungan dia, dugaan dia, anggapan dia, dibukakan rezeki itu karena adanya orang du'afa, orang-orang fakir, orang-orang miskin, barakallahu fikum. Fa innallaha ja'ala likulli ahadin rizqan muqaddara. Karena sesungguhnya Allah Azza wa Jalla telah menjadikan bagi setiap orang itu rezeki yang sudah ditentukan. Barakallahu fikum. Maka termasuk di antara sebab datangnya rezeki itu adalah adanya orang-orang lemah, barakallahu fikum, dalam ya naungannya kita, atau mungkin dalam barakallahu fikum pantauannya kita, kekuasaannya kita, orang-orang lemah mendatangkan rezeki dari Allah tabaraka wa taala. Sehingga tidak boleh barakallahu fikum diremehkan mereka, atau keberadaan orang lemah itu dianggap tidak ada. Bagaimana Nabi alaihi salatu wassalam merangkul semuanya, yang kaya, yang miskin, untuk kemudian berjuang menegakkan agama Allah tabaraka wa taala. Wa qad ja'ala arzaqa haula'il 'ajizin 'ala yadil qadirin. Sungguh Allah telah menjadikan rezeki orang-orang yang lemah itu melalui tangan orang-orang yang kuat. Wa a'anal qadirin 'ala dzalik, dan Allah menolong orang-orang kaya, orang-orang mampu, orang-orang yang punya kemampuan atas hal itu. Wa khususan man qawiyat thiqatuhum billah, dan terlebih khusus orang-orang yang kuat kepercayaan diri mereka kepada Allah. Ya, ini sebab-sebab yang jarang dalam kalkulasi kita. Rezeki datang karena tingginya tingkat kepercayaan kita kepada Allah, tawakal kita kepada Allah, menghadapnya kita kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Padahal ini adalah sebab-sebab maknawi, barakallahu fikum. Sebab-sebab hissi, kemampuan, keberanian untuk mengambil risiko misalkan, ya, harta benda, ada modal, ada ini, ada itu untuk membayar ya pegawai-pegawai, itu semuanya adalah sebab-sebab yang hissi, yusyahad, bisa dirasakan. Namun lebih dari itu, barakallahu fikum, asbab maknawi yang harus benar-benar diperhatikan. Terlebih khusus, kata beliau, apabila kuat kepercayaan mereka kepada Allah, watma'annat nufusuhum li thawabi, tenang, tenteram jiwa mereka dengan pahala-pahala dari Allah, fa innallaha yaftahu lihaula min asbabin nasr war rizqi ma lam yakun lahum bibalin wala dar lahum fi khayalin. Maka sesungguhnya Allah Azza wa Jalla akan membukakan buat mereka sebab-sebab pertolongan dan sebab-sebab rezeki yang tidak pernah ada dalam kalkulasi benak dan tidak pula masuk dalam barakallahu fikum khayal, dalam gambaran kita. Tidak pernah masuk kalau ternyata ketenangan, ketenteraman, kekuatan kita menghadap Allah, tawakal kita kepada Allah, kepercayaan kita yang tinggi kepada Allah, ini menjadi penyebab yang besar datangnya bantuan dan pertolongan Allah tabaraka wa ta'ala. Subhanallah. Kata beliau, fakam min insani kana rizquhu muqtarra. Betapa banyak orang, kata beliau, rezekinya itu kurang. Kurang sekali. Falamma kasurat a'ilatuhu wal muta'alliquna bihi, maka di saat banyak keluarganya, a'ilah, keluarganya banyak, wal muta'alliquna bihi, dan banyak orang yang terkait dengannya, tergantung dengannya, barakallahu fikum, wassa'allahu lahur rizqa min jihatin wa asbabin syar'iyatin qadariyatin ilahiyatin. Subhanallah. Wassa'allahu lahur rizqa min jihat wa asbaban wa asbabin syar'iyatin qadariyatin ilahiyah. Ketika banyak dia menikmati atau banyak orang yang terkait dengannya, Allah Azza wa Jalla meluaskan rezekinya dari jihad arah-arah. Dan Allah luaskan dari sebab-sebab syar'iyah, qadariyah, ilahiyah. Dalam ketentuan takdir, Allah Azza wa Jalla perluas rezekinya karena itu, barakallahu fikum. Subhanallah. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Tapi sekali lagi, bahwa apa yang beliau sebutkan, asbab maknawiyah ini yang sering luput dari masing-masing kita. Kita menganggap rezeki itu banyak tatkala kita bisa menggenggam. Apalagi kalau bisa menabung. Ya memang itu yang dirasakan. Kebanyakan manusia di sini dia. Dia tidak pernah memasukkan dalam derap usahanya kalau tawakal, at-thiqatu binasrillah, kepercayaan yang tinggi terhadap bantuan Allah, pertolongan Allah Azza wa Jalla, kekuatan, ketekunan dia menghadap Allah Azza wa Jalla, itu sebagai sebab besar datangnya bantuan dan pertolongan Allah tabaraka wa ta'ala. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Maka beliau mengingatkan, barakallahu fikum, sesuatu yang sangat penting untuk kita ketahui, bahwa sebab-sebab rezeki dan pertolongan Allah ada yang bisa diraba dan ada yang itu sifatnya ma'nawi, sifatnya barakallahu fikum maknawiyah. Wa min jihad, termasuk di antara sebab-sebab datangnya pertolongan dan dibukakannya rezeki oleh Allah adalah wa'dullah alladzi la yakhluf. Janji-janji Allah yang tidak akan berubah, tidak akan tersalah. Wa ma anfaqtum min syai'in fa huwa yukhlifuhu. Apa saja yang kalian infakkan, yang kalian keluarkan dari sesuatu, maka dia Allah yang akan menggantikannya. Allah yang akan menggantikannya. Ya. Wa ma anfaqtum min syai'in fa huwa yukhlifuhu wa huwa khairur raziqin. Maka dia Allah adalah sebaik-baik pemberi rezeki. Apa saja yang kalian infakkan, yang kalian belanjakan, barakallahu fikum, maka Allah Azza wa Jalla yang akan menggantikannya. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Berikutnya, min jihad wa min jihati du'ail malaikati kulli subahi yaumin. Kedua, dari sisi doa malaikat setiap pagi. Allahumma a'ti munfiqan khalafa wa a'ti mumsikan talafa. Ya Allah, berikan kepada orang yang berinfak ganti, dan berikan kepada orang yang menahan, maksudnya kikir, tidak mau berinfak, talafan kebinasaan. Ya, doanya malaikat. Doa malaikat kepada buat orang yang akan barakallahu fikum berinfak. Wa min jihad, di sisi yang lain, anna arzaqa haula'i du'afa tawajjahat ila man qama bihim wa kanat 'ala yadihi. Rezeki-rezeki orang yang lemah itu tawajjahat, terarah kepada orang yang membangun, melaksanakan, atau yaqama bihim, yang melaksanakan tugas memelihara mereka, memperhatikan mereka. Wakanat ala yadi, dan rezeki-rezeki itu berada di tangannya. Wakanatir arzak haula, rezeki mereka itu ada di tangannya. Artinya Allah titipkan. Terkadang kan orang kaya menganggap, wah, ini keberadaan orang lemah ini barakallahu fikum menyulitkan, apa namanya lagi, menyusahkan, memberatkan beban. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Padahal Allah Azza wa Jalla meletakkan rezeki mereka itu barakallahu fikum di tangan orang yang mengatur urusan mereka. Terkadang karena tidak percayanya kepada Allah Azza wa Jalla, kalau rezeki itu karena keberadaan orang-orang yang tidak mampu, sering menjadikan dia marah, akuismenya di dalam hidup barakallahu fikum, seolah-olah dia sudah capek, lelah, mampu ini, mampu itu, dinafikan keberadaan orang-orang yang lemah dalam tanggungannya. Tidak boleh barakallahu fikum. Wa min jihad anna yadal mu'ti hiyal ulya min jami'il wujuh. Bahwa orang yang memberi itu, tangan orang yang memberi itu adalah di atas dari semua sisi, apapun yang diberi. Mungkin kalau dia tidak memberi barakallahu fikum dengan duit, tapi dia punya pikiran, punya nasihat, punya wejangan, punya arahan-arahan, dia coba menelurkan, memberikannya kepada orang yang membutuhkannya barakallahu fikum, maka kondisi dia tetap berada di atas. Wa min jihat annal ma'unata minallah ta'ti ala qudratil mu'nah. Pertolongan Allah tabaraka wa ta'ala itu datang sesuai dengan kadar pengorbanan apa yang kita berikan. Ketika banyak kita berikan, maka banyak pula barakallahu fikum yang disiapkan oleh Allah Azza wa Jalla sebagai pengganti. Rahimani wa rahimakumullah. Beliau mengatakan, wa annal barakatah tushariku kulla ma kana liwajhihi. Karena keberkahan itu menyertai setiap apa yang diperbuat karena wajahnya Allah dan bermaksud untuk mendapatkan pahala dari Allah. Ini keberkahan. Subhanallah, antum lihat orang yang sudah mendapatkan keberkahan di dalam hidup, sedikit dia punya dari harta merasa cukup di dalam hidupnya. Ya, tidak mengeluh, tidak mengucapkan kata-kata barakallahu fikum, apalagi kalau menyinggung keputusan Allah Azza wa Jalla di dalam hidupnya. Barokah. Hartanya yang dimiliki berberkah, umurnya berberkah, masya Allah, habis fi ta'atillah, dalam ketaatan kepada Allah, amalnya berberkah, dia bisa memetiknya dan bisa dipetik oleh orang lain. Rahimani wa rahimakumullah. Al-Imam Muhammad ibn Shalih Al-Utsaimin, apabila Allah Azza wa Jalla telah meletakkan barokah pada diri seseorang, semua kondisi hidupnya membawa keberkahan barakallahu fikum. Sehingga dimanapun dia berada, dalam kondisi apapun dan bagaimanapun, dia selalu berada dalam keberkahan hidup. Rahimani wa rahimakumullah. Semoga Allah Azza wa Jalla terus menganugerahkan dan memberikan kita keberkahan ini. Barakallahu fikum. Beliau mengingatkan bahwa keberkahan itu bersama ketulusan, keikhlasan mencari wajahnya Allah Azza wa Jalla semata. Wallahu ta'ala alam bisawab. Wallahu ta'ala alam bisawab. Wa akhiru da'wana anilhamdulillah. Subhanaka Allahumma wa bihamdika. Ashadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaih. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.